تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله kita masih dalam pembahasan tentang nama Allah Al-Alim, Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa taala wa dzakara subhanahu ikhtisasahu bimafatihil ghaibi, Allah menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya hanya Dia semata yang mengetahui kunci-kunci perkara ghaib. Fala ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu perkara ghaib ini kecuali Dia semata. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah ada kunci-kunci pemuka segala macam perkara yang ghaib. Maksudnya hanya Allah yang memiliki ilmu tentang segala perkara yang ghaib. La ya'lamuha illa huwa, perkara ghaib tersebut tidaklah mengetahuinya kecuali Dia semata. Banyak perkara yang Allah SWT tidak beritahukan kepada makhluknya, hanya Dia semata yang mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil barri, dan Dia mengetahui apapun yang terdapat di daratan. Segala yang darat berupa tumbuh-tumbuhan yang beratus atau berjuta mungkin jenisnya, ya, tumbuhannya pun bertingkat-tingkat berbeda-beda, ya, pepohonan ada yang bisa dimakan, ada yang tak bisa dimakan, ada yang buahnya di atas, ada yang buahnya di batang, ada yang buahnya dalam tanah. Allah mengetahuinya. Ya, berbagai macam jenis flora dan fauna atau hewan-hewan yang ada di daratan, yang hanya Allah mengetahui jumlahnya, tahu jalla wa ala seluruhnya. Ya, padang pasir yang luas, apa yang terdapat di sana. Kadang-kadang kita terbang naik pesawat ketika siang hari melintas di atas dataran padang pasir yang luas, yang begitu luasnya. Kita melihat dari atas, tak tahu kita apa yang ada di depan padang pasir tersebut. Karena luasnya Dia dan Allah mengetahuinya. Wal bahri, demikian juga Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Kata-kata al menunjukkan kumun segala macam lautan, samudra Atlantik, samudra Pasifik, ya, lautan teduh, segala macam lautan besar kecil dalam, Allah mengetahui apa yang terdapat dalamnya. Ya, berupa ikan-ikan, karang-karang, tumbuh-tumbuhan, kapal-kapal yang karam, yang tenggelam menyimpan harta karun. Banyak orang mencari harta karun pada kapal-kapal yang tenggelam. Terkadang mereka berjumpa, terkadang tak berjumpa. Allah mengetahui segalanya. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan tidak ada satu pun daun yang gugur, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wa la habbatin fi dhulumatil ardh, tidaklah ada bijian yang disimpan, yang ya ditanam dalam kegelapan bumi. Wa la ratubin wa la yabisin, tidak ada apapun yang basah dari tumbuh-tumbuhan, wala yabisin, ataupun yang telah mengering daripada tumbuh-tumbuhan mati. Ya, ada daun-daun yang masih segar, daun-daun yang telah mengering, batang-batang yang masih segar, ada kambiumnya hidup, batang-batang yang mati yang telah mengering. Illa fi kitabin mubin, semuanya Allah mengetahuinya dan semuanya telah Allah tuliskan dalam kitabnya yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Dalam ayat ini Allah Jalla Ala menyebutkan tentang ilmunya yang mengetahui segala sesuatu, dan tentang kekuasaannya, bahwasanya apapun ilmu tersebut yang telah diketahui Allah SWT telah dituliskan. Inilah dua tingkatan takdir. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, beriman bahwa Allah telah menetapkan dan telah menuliskan segala sesuatu. Subhanallah. Yang akan jatuh daripada daun hari ini Allah telah tuliskan. Berapa jumlah pepohonan yang di Sabilun Najah? Antum kalau saya tanya, berapa jumlah pohon yang ada di parkir sana? Tahu? Syekh Ibrahim. Tak tahu kita kan? Masih pohon. Tiap hari kita parkir di bawahnya pun tak sempat kita menghitungnya. Subhanallah. Bagaimana pula dengan daun yang jatuh? Tanya imam, berapa yang kau sapu pagi hari ini daun-daun yang jatuh? Entahlah, tak tahu. Itu semua telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia jatuh telah Allah tuliskan. Allahu Akbar. Allah juga berfirman dalam surah Luqman ayat ke-34. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah, hanya dialah yang mengetahui ilmu tentang kapan datangnya kiamat. Malaikat Jibril pun tak tahu. Nabi kita tak tahu. Tidak ada makhluk yang tahu kapan kiamat datang. Ilmu itu hanya ada pada Allah. Ila rabbika muntaha. Berujung ilmu tentang kiamat itu hanya kepada Tuhanmu semata. Banyak orang-orang dajjal, dajjalun, para pendusta yang mengatakan kiamat akan datang tahun 2013. Udah 2000 berapa sekarang? 2019. Dahulu ya, saya ingat sekali heboh manusia satu dunia karena ada yang meramalkan kiamat akan terjadi pada tahun berapa ketika itu, 2000 sebelumnya lagi, tahun 99 ya, 2000 iya, yang tahun 2009 bulan 9 jam 9 Dajjal. Ada lagi dukun di negeri kita, perempuan mengatakan akan datang kiamat gini-gini. Lebih dahulu datang kiamat kepadanya, mati dia. Tidak ada yang mengetahui ilmu tentang kiamat kecuali Allah. Wa yunazzilul ghaitha, dan dia pula yang menurunkan hujan. Ya, kemarin lewat dalam dinding Facebook saya, ya, ada seorang pemuda pakai topi panjang. Dia heboh viral, dia bisa menurunkan hujan. Ini dajjal, pendusta. Hujan turun bukan gara-gara dia. Ya, ditunjuknya ke atas langit pun ketika itu mendung. Memang ketepatan mendung. Tak ada orang yang bisa menurunkan hujan. Wa yunazzilul ghaitha, dan orang tak pernah tahu di mana hujan Allah akan turunkan. Ya, berapa jumlah air yang jatuh kita tak tahu, Allah mengetahuinya. Tabaraka ta'ala. Wa yunazzilul ghaitha, dan dia menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang terdapat dalam rahim. Berkata sebagian orang-orang modern, sekarang dokter pun telah tahu, Ustaz, apa yang terkandung dalam rahim, laki-laki kah, perempuan kah, dengan ilmu yang mereka sebut dengan apa, USG, ya, USG. Kita katakan, pertama, ya, mungkin mereka dapat mengetahuinya setelah bayi tersebut telah membentuk tubuh yang sempurna, yang utuh, dalam jumlah sekian hari atau sekian bulan. Tapi ketika masih dalam bentuk sperma, siapa tahu laki-laki atau perempuan? Tak ada. Ketika segumpal darah, siapa tahu? Ketika segumpal daging, siapa tahu? Tak ada yang mengetahuinya kecuali setelah beberapa masa. Dan kadang-kadang ilmu itu pun tak akurat. Disebutkan ini laki-laki ternyata perempuan. Disebutkan perempuan ternyata laki-laki. Ya, Allah mengetahui apa yang dalam rahim manusia, dalam rahim hewan dan seterusnya. Subhanallah. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian kata Allah SWT, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada satu pun yang tahu apa yang akan dilakukan esok. Apa yang dia buat besok. Orang boleh merancang, besok saya mau piknik, mau ke pantai Melayu, mau ke pantai ini, ke pantai itu. Dia rancang, tapi semuanya Allah tentukan. Terkadang tak jadi. Ada halangan Allah datangkan, tiba-tiba sakit, tak jadi besok dia pergi. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kecelakaan tengah jalan, tak sampai ke pantai Melayu, sampainya ke otorita Batam. Allah mengetahuinya. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tak ada jiwa yang tahu di mana bumi kelak yang akan menyimpan jasadnya ketika dia mati. Tak ada satu pun orang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya, kita memang tinggal di Batam, tapi tak tahu kita meninggal apakah di Batam atau di luar Batam. Kalaupun di Batam, tak tahu pula kita di mana meninggal kelak. Apakah di masjid? Ya. Apakah meninggal di mana? Ya, di rumah, di kasur, di ranjang. Dalam keadaan maksiat, dalam keadaan taat, hanya Allah mengetahuinya. Innallaha alimun khabir. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha mengetahui. Ya khabir. Maha mengetahui dengan segala macam bentuk perkara-perkara secara detail. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah mengetahui apa yang dikandung setiap jenis ya wanita. Betina, wama taghidul arham, apa yang dikandung dalam rahim, wama tasdad, ya, dan apa yang bertambah daripada, ya, janin yang terdapat dalam bayi tersebut, wa kullu shay'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Taala telah ada ketentuannya, berapa lama dalam rahim ibunya, ya, ada yang 7 bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 9 bulan 10 hari, 9 bulan 3 hari. Tak ada yang mengetahui. Tapi Allah mengetahuinya dan telah menuliskannya. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ya, gaib itu dibagi ulama menjadi 2 bagian. Ada namanya ghaibun mutlak. Gaib yang mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Taala semata. Ada namanya ghaibun nisbiyun. Ghaibun nisbi adalah perkara ghaib yang relatif. Ghaib bagi sebagian makhluk, tidak bagi yang lain. Ya, namanya ghaibun nisbi. Apa di belakang masjid ini sekarang, siapa yang sedang main dari anak-anak kita di belakang sana yang sedang bermain ayunan? Tahu kita? Tak tahu. Bueno, tapi yang di sana tahu. Si fulan, anak si fulan sedang main ayunan. Si fulan, anak fulan sedang main prosotan. Begitu dekat dengan kita. Maka kita tak mengetahuinya. Ini namanya ghaibun nisbi. Ya, tidak mutlak. Ilmu yang diketahui sebagian makhluk, tapi yang lain tak tahu. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, dialah mengetahui segala perkara yang ghaib, yang mutlak. Subhanallah. Alimul ghaibi, dia mengetahui segala yang ghaib. Ya. Wasyahadati, dan segala yang tampak dapat disaksikan. Al-Kabirul Muta'al. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Dengan sesungguhnya besar Allah Jalla wa'ala. Akbar, paling besar. Ya, dari segala macam makhluknya, kecil makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Tak dapat dibandingkan. Dengan kursinya saja tak dapat dibandingkan. Dengan arasnya apalagi. Apalagi dengan dirinya. Al-Kabir. Langit dia gulung dengan tangan kanannya. Bumi dia lipat. Tak ada apa-apanya. Al-Muta'al, Tuhan yang Maha Tinggi. Tak ada di atasnya apapun juga. Dialah yang Maha Tinggi. Seluruh makhluk di bawahnya. Tabaraka wa ta'ala. Naam. وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على الأبد بل هو أكبر زاجر وأعظم واعظ Qala Syekh Muhammad al-Amin Syinkiti rahimahullahu taala, ajma'al ulama'u 'ala annahu akbaru wa'idin wa 'adamu zajirin nazala minas sama'i ila al-ardi. Wa darabu lidhalika masalan wa lillahi al-masalu al-a'la. Qalu law farada anna hadha law furida anna hadha al-baraha min al-ardi fihi malikun qattalun lirrijali in intuhikat hurmatuhu ذو قوة وعزة ومنعة وحوله جيوشه وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه أيخطر في بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملك أو ريبة لا وكلا كلهم خاضعون خاشعة عيونهم خاشعة جوارحهم غاية أمانيهم السلامة ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى أعدم بطشا وأشد نكالا إن انتهكت حرمته ولو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخصائص لباتوا متعذبين. طيب. قال الشيخ بركاته شعب الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة إيمان terhadap Allah جل وعلا pemilik nama Al-Alim yang memiliki dampak efek yang begitu membawa keberkahan bagi hamba بل هو أكبر زاجر وأعظم وعيدين. Bahkan ya sesungguhnya iman seorang hamba Allah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu akbaru zajirin adalah merupakan perkara yang paling dahsyat yang akan mencegah seseorang dari segala macam keburukan wa a'zamu wa'idin. Sesungguhnya iman seorang hamba kepada Allah Tuhan yang maha mengetahui segala urusan adalah perkara yang paling agung yang membuat manusia benar-benar ya mengambil pelajaran ternasihati dengannya sehingga tak macam-macam manusia karena dia punya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang dia lakukan. A'zamu wa'idhin inilah merupakan perkara yang paling besar dalam meluruskan langkah-langkah gerak-gerik sepak terjang seorang hamba yang dia tahu Tuhannya. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Syangqiti rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Syangqiti rahimahullah pengarang kitab Adwa'ul Bayan, ajma'al ulama'u 'ala annahu akbar wa'idin wa a'zamu zajirin nazala minas sama'i al-ardi. Telah sepakat para ulama bahwasanya Allah pemilik nama Al-Alim yang maha mengetahui ini ya akbar wa'idin wa a'zamu zajirin adalah merupakan perkara yang paling dahsyat pencegah seseorang daripada segala macam bentuk keburukan. Ya akbar wa'idin wa'azamu zajirin, perkara yang paling dahsyat yang paling agung akan meruskan jalan seseorang. Nazala minas sama'il ardi, yang telah diturunkan Allah dari langit ke bumi ini. Perasaan hamba, keyakinan hamba, ilmu hamba, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu ini yang paling dahsyat mencegah dia dari segala macam perbuatan-perbuatan kejelekan yang akan dia lakukan, daripada segala macam perkataan-perkataan dusta, fitnah dan seterusnya yang akan dia ucapkan, karena dia tahu ada Tuhan yang mengetahuinya. Ya, akbaru wa'idin wa akbaru zajirin. Tak perlu ada polisi jika orang benar-benar beriman dengan Allah mengetahui segala sesuatu. Tak guna ada CCTV, tak guna ada pengawas. Subhanallah. Kalau andai kata ini bersarang dalam hati setiap orang-orang mukmin, tak akan ada lagi kerjaan polisi, tak ada intel, tak ada apa lagi, tak ada mata-mata. Semua orang bekerja, ya, karena dia merasa dipantau oleh Allah Jalla wa'ala. Tak butuh CCTV, tak butuh lagi, ya, apa namanya pengawasan dan seterusnya. Ya, kalau andai kata hal ini dirasakan hamba, tak ada lagi lembaga KPK, habis semuanya. Subhanallah. Ya, tak ada pendusta, tak ada penjual agama, tak ada penjual negerinya, aman. وَضَرَبُ لِذَلِكَ مَثَلًا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ عَلَى. Para ulama memberikan contoh untuk mendekatkan pemahaman. Tentunya Allah Maha Sempurna, tak dapat disamakan dengan makhluk. Untuk mendekatkan saja. قَالُوا, mereka berkata, para ulama berkata, لَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الْبَرَاحَ مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ مَلِكٌ قَتَّالٌ لِلْرِجَالِ إِنْ تُهِكَتْ حُرُمَاتُهُ. Jika disebutkan, ya, di tempat ini, di bumi ini ada seorang raja yang dia akan benar-benar menghabisi, membunuh setiap laki-laki apabila para laki-laki di negeri tersebut melanggar kehormatannya. Allah. Dzuquwatin wa izzatin wa mana'atin. Ya, laki-laki ini benar-benar pemilik kekuatan, ya. Raja ini raja yang begitu kuat, wa izzah, yang begitu perkasa, wa mana'ah, memiliki perlindungan, benteng yang kokoh. Wa hawlahu juyushuhu, raja tersebut sekelilingnya ada tentara-tentara yang banyak. Wa hawla hadzal maliki banatuhu wa nisa'uhu wa jawarihi, sekeliling raja ini ada putri-putrinya, ada istri-istrinya, dan ada dayang-dayangnya. Ayakhturu fi bali ahadin anna ulaikal hadirina majlisa hadzal malik al jabbari yaqumu wahidun minhum bi ghamzati 'ainin ila haram dzalikal malik aw ribatin la wa kalla. Kata beliau, apakah mungkin raja yang begini kuat dan begini dahsyat, memiliki mata-mata di setiap penjuru, memiliki pasukan, ya, yang terkenal jabbar keperkasaannya, apakah mungkin orang yang datang di kerajaan tersebut yang hadir nekat, salah seorang mereka mengedipkan matanya kepada salah satu daripada putri-putri raja, istri-istri raja, dayang-dayang raja, ya, untuk mengganggunya, menggodanya? Mungkin la wa kalla, tak berani. Kulluhum khadi'un, semua yang datang ke sana tersebut tunduk, ya, tak berani sembarangan melihat, melirik ke sana kemari, mana putri paling cantik, mana istrinya, tak berani, tunduk, macam-macam habis. Subhanallah, ya. Khashi'atun uyunuhum, khashi'atun jawarihum, mata mereka semua tunduk, seluruh anggota tubuh mereka, tangan-tangan semua tak berani menggerakkan apapun, memberi isyarat untuk menggoda istri-istrinya, putri-putrinya, dayang-dayangnya. Ghayatu amanihim as-salamah, minimal yang hadir di situ daripada kini hanya berharap satu saja, semoga selamat, tak dibunuh oleh raja. Itu saja. Jangankan mengambil, mencuri-curi pandangan, selamat aku dari istana ini, alhamdulillah keluar selamat. Syukur-syukur enggak dipenggal kepalaku. Tak berani macam-macam, karena raja maha kuat. Raja punya ya pengawal setiap tempat. Jangan ada mata sedikit saja melirik, langsung penggal kepala. Yang ada menggerak-gerakkan tangan, suit-suitan, potong kepala. Beranikah yang datang ke sana macam-macam? Tak berani. Subhanallah. Wala syakka anna khaliqal kauni, tentulah pencipta alam semesta, walahul mathal ala, dan baginya lah perumpamaan yang sempurna, yang maha tinggi. A'zamu batsyan, lebih dahsyat lagi hukumannya. Wa asyaddu nakalan, lebih dahsyat lagi, ya, siksanya. In intuhikat hurumatuhu, jika andai kata hal-hal yang diharamkan dilanggar oleh makhluknya, lebih dahsyat. Subhanallah. Ya, walau qila li ahli baladin, andai kata dikatakan, qara'tu hadha, andai kata dikatakan kepada satu penduduk negeri, inna amira dhalikal baladi yabitu aliman bi kulli ma yaf'alunahu fil layli min al khasa'isi labatu mutaaddibin. Jika dikatakan, sesungguhnya penguasa negeri ini setiap malam mengetahui apapun yang diperbuat oleh rakyatnya di malam hari, dari segala macam bentuk perbuatan, ya, apapun yang diperbuat rakyatnya diketahui raja, karena semua dipantau dengan CCTV. Labatu muta'adibin, pastilah semalaman mereka tak berani macam-macam. Subhanallah, semua diberi CCTV, tak bisa macam-macam. Allahu Akbar. Ya, berapa banyak kita lihat aman, hotel-hotel aman, di mana-mana aman. Kenapa? Di mana-mana dipasang CCTV. Masuk kita ke mall, masuk ke plaza, seolah-olah aman. Mana-mana CCTV. Dan mana-mana ada penjaga. Ya, sembarang mencuri, nanti ketika mau keluar, tet-tet-tet bunyi, masuk penjara. Subhanallah, ketangkap, denda, dan seterusnya. Tak berani macam-macam, karena ada yang mengetahuinya, apalagi Allah Jalla wa'ala. Sayangnya perasaan itu tak hadir dalam hati manusia. Lihatlah pencuri, kalau mau mencuri dia gini dulu, aman, ayo ambil. Tak tahu dia yang di atas melihatnya, memantaunya, malaikat mencatatnya. Tak ada baginya perasaan bahwasanya Allah mengetahuinya. Orang yang korup demikian juga, ubah data, nah seterusnya, menerima suapan, macam-macam. Subhanallah. Qaddal. Wa hadha khaliqus samawati wal ardi al-malikul jabbar yukhbiruhum fi ayati kitabih la takadu taqlibu waraqatun wahidatun min awraqil mushafil karimi illa wajadat la takadu tuqallibu waraqatan wahidatan la takadu tuqallibu waraqatan waraqatan wahidatan min awraqil mushafil karimi illa wajadat fiha wajadta fiha illa wajadta fiha hadha alwa'id alakbar wazajir alazam bikulli shay'in alim wallahu bima ta'maluna khabir ya'lamu ma tusirrun wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَهَذَا خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دِيَالَهُ اللَّهُ pencipta seluruh langit dan bumi, al-malikul jabbar, Tuhan raja di raja yang maha perkasa, yukhbiruhum fi ayati kitabih, memberitahukan mereka dalam banyak ayat yang terdapat dalam kitabnya. La takadu tuqallibu waraqatan wahidatan, hampir-hampir tak ada satupun lembaran yang kau balik, ya, min awraqil mushafil karim, dari lembaran mushaf, illa wajadta fiha hadzal wa'id al-akbar والزاجر الأعظم kecuali kau dapati hal ini, nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Hampir setiap lembar kau dapati Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail. Tidaklah kau balik manapun mushaf, kau dapati nama Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Inilah merupakan perkara yang paling dahsyat, mencegah seseorang daripada segala macam tindak tanduk jeleknya. Allah berfirman bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengetahui dengan detail apapun yang kalian lakukan. Ya'lamu ma tusirrun, dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang gugur kecuali dia mengetahuinya. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, kami telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang terdetak dalam dirinya. Wa'alamu anna Allah ya'alamu ma fi anfusikum fahdharuh, ketahuilah Allah mengetahui yang terdapat dalam diri kalian, waspadalah. Wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah kena satu keadaan. Wa ma tatlu minhum min Qur'an, tidaklah kena sedang baca Qur'an. Wa la ta'amaluna min amalin, tidaklah kena melakukan amalan apapun. Illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami menyaksikannya. Idh tufidhuna fi, terkala kena melakukan perbuatan tersebut. Naam. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والوائد الأعظم وألا ننساه لألا نهلك أنفسنا. فينبغي علينا جميعا, واجب bagi kita semuanya, أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر, benar-benar mengambil pelajaran daripada nama Allah ini, nama Allah yang maha mengetahui, menjadikannya sebagai pengawas kita yang paling kuat, dahsyat, untuk mencegah kita daripada segala macam tindakan yang jelek, perbuatan yang jelek. Al-wa'idul a'zam, wa an la nansahu li'alla nuhlika anfusana, jangan pernah kita lupa Allah mengetahui segala sesuatu perkara kita, supaya kita tidak membinasakan diri kita dengan gelimang-gelimang dosa. Naam. Qala Ibnu Rajab rahimahu taala, akraha rajulun imra'atan 'ala nafsiha wa amaraha bi ghalakil abwab. Faqala laha, hal bakiya babun lam yughlaq? Qalat na'am, al-babu alladhi bainana wa bain Allah. Falam yata'arrad laha. Wa ra'a ba'duhum rajulan yukallimu imra'atan faqala, inna Allah yarakuma satarana Allah wa iyyakuma. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan ada seorang laki-laki memaksa seorang perempuan, ya, untuk berzina dengannya. Dia perintahkan perempuan dengan paksa untuk menutup semua pintu-pintu di ruangan tersebut, di rumah tersebut, dan dia bertanya kepada perempuan itu, masih ada pintu yang belum kau tutup supaya tak ada orang masuk mengetahuinya? Berkata sang perempuan ini, ya, ada satu pintu yang belum lagi dapat kututup. Itu pintu antara kita berdua dan Allah Jalla wa'ala. Masih terbuka pintu tersebut. Allah masih melihat kita. Maka laki-laki itu pun tak berani. Dan dia tinggalkan perempuan tersebut. Nah, kemudian, wara'a ba'dhum rajulan yukallimu imra'atan. Ada seseorang melihat laki-laki yang mengganggu wanita, menggodanya, berbicara dengannya. Faqal, maka laki-laki itu berkata, innallaha yarakuma, sesungguhnya Allah melihat kalian berdua. Satarnallahu wa iyyakum, semoga Allah menutupi, ya, dosa-dosa kita dan kalian. Naam. Qala Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, faman ta'ammala hadha wa tadabbarahu kana lahu fihi a'damu zajirin wa akbaru radi'. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa disembunyikan dalam dada manusia. Faman ta'ammala hadha, barang siapa yang benar-benar meresapi hal ini, Allah mengetahui mata yang berkhianat, apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Benar-benar meresapi, wa tadabbarahu, dia pikirkan, kana lahu fihi a'zam zajirin wa akbar radi'. Inilah merupakan perkara yang paling dahsyat menjadi penghalangnya, penjaganya untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Qala Ibnu Katsir rahimahu ta'ala fi ma'na al-ayah, yukhbiru ta'ala an 'ilmihi at-tammi al-muhiti bi jamil asya' jalilaha wa hakiriha saghiriha wa kabiriha dakikiha wa latifiha liyuhaddira an-nasa 'ilmahu fihim fayastahyu min Allahi al-haqqal haya' wa yattaquhu haqqa taqwahu wa yuraqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarahu fa innahu ta'ala ya'lamu al-'ayna al-kha'inah wa in abadat amanah wa ya'lamu ma tantawi 'alayhi khabaya sudur min ad-dama'ir was-sarair. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas, ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi sudur, Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada manusia. Berkata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan dengan ilmunya yang begitu luas yang mencakup segala sesuatu, baik itu perkara yang kecil, perkara yang besar, perkara yang hina, perkara yang mulia, ya, agar manusia benar-benar waspada bahwasanya Allah ilmunya meliputi mereka, agar manusia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengetahuinya dan melihatnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat, walaupun mata tersebut menunjukkan kepada manusia dia amanah. Mata kita ini selalu berkhianat, walaupun menunjukkan kepada manusia amanah. Nampak orang malu, kita tak mau lihat yang lewat, kira-kira yang cantik pun tunduk-tunduk pandang. Tak ada orang, masya Allah, inilah mata yang berkhianat. Ya, wa in abdat amanah, walaupun menampakkan seolah-olah matanya itu amanah, Allah tahu. Kadang-kadang, ya, kita malu keluar dalam Android kita iklan-iklan yang tak benar. Kadang-kadang, subhanallah, tundukkan pandangan, Allah tahu. Kita lirik mau tahu, cuma nanya kira-kira, Allah pun mengetahuinya. Subhanallah. Wa ya'lamu ma tantawi 'alaihi khabaya sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan yang paling tersimpan dalam relung hati seseorang. Ya, min ad-dhama'ir was-sarair, dari kada segala macam rahasia yang tersimpan. Na'am. وكثيرا ما يأتي اسم الله العليم في سياق الأعمال وجزائها ليوكد القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها وليرغبهم ويرهبهم والله وحده الموفق لا رب سواه ولا إله غيره. Dan banyak datang nama Allah ini, yaitu nama Al-Alim, ketika Allah SWT menjelaskan tentang akan adanya kelak ganjaran-ganjaran daripada amalan diperbuat manusia. Allah sebutkan, Allah Maha mengetahui, jika kau buat ini, ganjarannya ini Allah mengetahui. Liyuqidhal qulubah, akan menghidupkan hati-hati manusia. Wa yunabbihal ibad, mengingatkan hamba-hamba ala ahamiyati ikmaliha, agar dia sempurnakan ilmu ini. Ilmu kita tentang Allah Maha mengetahui itu harus kita berusaha terus menerus menyempurnakannya dan terus memperbaikinya. Subhanallah, agar Allah waliyurghibahum wayurhibahum, ya, menjadikan namanya Al-Alim sebagai motivasi bagi manusia untuk beramal saleh, karena dia tahu Tuhan yang sedang memantaunya, mengetahuinya, melihatnya. Dia sedang beramal saleh, berkata-kata yang baik, baca Quran, berzikir, bertasbih. Waliyurahibahum, agar membuat mereka waspada mau berbuat kejelekan. Wallahu wahdahul muwaffiq, dialah Tuhan Allah semata yang memberikan manusia taufik. La rabba siwahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan kecuali dia semata yang layak disembah. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita pindah kepada nama Allah berikutnya, Al-Latiful Khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.